Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat membahagiakan kita dalam pertemuan ini adalah kajian Al-Qur'an walaupun satu ayat setiap harinya. Apalagi kita sekarang ini adalah mengkaji surah An-Nur, yaitu cahaya kehidupan yang dimulai dengan hukum-hukum berzina. Kenapa Allah membahas dari surah An-Nur ini tentang hukum-hukum berzina? Nanti kita akan bagaimana kita akan mengungkapkan sedikit demi sedikit, baik yang tersurat ataupun tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita kaji saat ini. Ayat yang kelima kita akan masuki hari ini, yaitu dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini tentu sangat erat kaitannya ataupun hubungan dengan ayat yang keempat yang mengatakan tentang terhadap hukuman orang-orang yang telah menuduh wanita yang baik-baik berzina dengan 80 kali dera dan tidak akan diterima syahadatnya ataupun kesaksiannya selamanya karena dia telah melakukan kefasikan dalam hidupnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, itu adalah orang-orang seperti itu telah berkawan dengan syaitan. Maka ayat yang kelima dengan dimulai dengan kata illa, melainkan ataupun kecuali orang-orang itu sudah bertaubat dan melakukan perbaikan dengan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam hal ini perlulah kita renungkan begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana begitu hukuman-hukuman Islam harus dirajam, harus dibunuh dengan kisah dengan yang lainnya. Tapi ketika seseorang hamba Allah ingin bertobat, maka Allah membukakan pintu selebar-lebarnya. Dalam pertobatan itu tidak pernah Allah meragukan hamba-hambanya. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bagi orang-orang yang betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperbaiki dirinya. Maka dalam kesempatan ini, setelah kita membaca ayat yang pertama dari surah An-Nur, kita kaji 2 3 4 5 sebetulnya apa yang tersirat di dalam ayat Al-Qur'an. Padahal sebetulnya ayat Al-Qur'an yang kita kaji ini dari surah An-Nur, judulnya saja surat itu adalah An-Nur. Nur itu adalah cahaya. Kenapa kita mengkaji tentang hukum-hukum perzinahan khusus di surah An-Nur ini? Mungkin salah satu yang tersirat, makna yang tersurat dalam ayat ini adalah kunci dari pembuka pintu cahaya, kita memegang cahaya itu supaya tetap terang. Maka perzinahan itu mestilah kita lepaskan dari diri dan keluarga kita, khususnya dengan masyarakat sekeliling dan sekitar kita, akan menjadi terang cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Dr. Haji Zainal Arifin bagaimana seseorang itu memang dalam kajian ayat ini diterangkan stop tentang perzinahan supaya mereka semua lapisan masyarakat akan mendapatkan cahaya bagi kehidupan kita selanjutnya. Kami persilakan Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat kelima berpesan, yang salah bertobatlah. di ayat 1 sampai dengan 4 kita menemukan dua kesalahan utama. Pertama, kesalahan melakukan zina. Kedua, kesalahan menuduh orang baik berzina, yaitu qazaf. Maka bagi yang berzina, ini bukanlah akhir dari kehidupan Anda. Ada peluang untuk bertaubat. Allah mengatakan kita, mengatakan orang yang berzina dengan fasik. Karena apa? Karena dia telah keluar dari ajaran Islam, tapi dia bukanlah kafir keluar dari Islam. Artinya, masih ada kemungkinan baginya untuk melakukan perubahan yang dikenal dalam bahasa agama taubat. Yang kedua, bagi orang yang menuduh wanita-wanita baik sebagai penzina, dia harus dicemeti 80 kali dan juga dinyatakan sebagai fasik. Tapi itu bukanlah akhir. Ada kesempatan baginya untuk bertobat. Maka di ayat kelima ini, untuk dua orang tipe dua manusia ini, penzina dan qazaf, baik laki-laki ataupun perempuan, bertaubatlah. Itu adalah jalan keselamatan. Itulah nur. Itulah cahaya. Ilal lazina tabu min ba'di zalika. Bertaubat setelah melakukan kesalahan. Para mufassir, tafsir ayatil ahkam, tafsir ar-Razi, mengatakan dikaitkannya taubat dengan aslahu, memperbaiki diri, untuk mengatakan kepada kita taubat saja tidak cukup. Karena boleh jadi di lisannya dia bertobat dan kita terkecoh, padahal hatinya masih ingin mempermainkan, ada kefasikan di dalamnya. Maka bagi orang yang telah mengetahui bahwa orang tersebut pernah melakukan perzinahan atau menuduh orang baik-baik berzina, maka kalau dia bertobat, giring dia untuk tetap berbuat kebaikan. Wa aslih wa aslahu. Ar-Razi mengatakan perbaikan pertobatan itu masanya 1 tahun. Bila dalam setahun ini dia benar-benar menyesali perbuatannya dan berpindah dari yang buruk menuju hal yang baik, maka kita sebagai manusia menyatakan dia adalah orang baik. Dia tidak lagi tercatat sebagai penzina. Dia tidak lagi tercatat sebagai qazaf. Dan Allah pun telah mengampuni dosanya. Fa innallaha ghafurur rahim. Inilah inspirasi yang kita dapat ambil dengan kata singkat. Walaupun kita bersalah, berzina dan menuduh orang lain dengan perzinahan padahal tidak lakukan, bagi yang telah terlanjur bersalah, maka bertobatlah. Allah masih membuka pintu taubat bagi siapa saja. Ya, ini kata-kata terakhir dari Ustaz Zainal Arifin ini adalah mungkin makna yang tersirat dalam tersurat ayat ini. Artinya, apapun kita lakukan kejahatan itu, itu bukanlah akhir, masih ada kesempatan. Bila hamba-hamba Allah ini ingin melakukan perbaikan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Banyak sekali rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah bikin dalam kehidupan, ketetapan dan ketentuan di dunia ini, agar kita betul-betul merenungkan bahwasanya apapun yang kita jalani, yaitu kesehatan yang sudah Allah berikan, tentunya kita akan menyatakan Allah itu Maha Penyayang. Di samping Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat hambanya. Setiap tahun Allah berikan bonus dalam kehidupan kita. Setiap tahun Allah berikan terus peluang untuk kita lebih berbuat baik dan berbuat baik lagi. itu adalah salah satu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tunggu apa lagi yang kita inginkan? Karena kebaikan sudah kita rasakan, sudah kita nikmati keburukan. Orang yang melakukan hal tersebut, dia akan terpuruk dalam kehidupannya, disebabkan dia akan dihantui oleh pikiran dan hatinya tidak sesuai, karena hati dan pikiran itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang sempurna. Maka jangan sekali-kali kita melanggar hal tersebut walaupun sedikit. Segeralah kita beristighfar kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.